إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. نعم. Setelah beliau mengucapkan pembukaan alhamdulillah dan membacakan ayat-ayat di dalam pembukaan tersebut dan hadis, beliau mengatakan ayyuhal ikhwah al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudara sekalian, tidaklah tersembunyi atas kalian keutamaan duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mana dibacakan padanya kalamullah dan mereka berupaya untuk mempelajarinya, melainkan orang-orang yang seperti ini akan turun padanya rahmah, akan diliputi oleh rahmah dan diturunkan padanya sakinah dan diliputi oleh al-malaikah, dan Allah menyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut kita di tengah-tengah di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Wahai saudara-saudara sekalian, kita mempunyai satu pembahasan bersama hadis yang agung dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dari hadis-hadis yang qudsi yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Hadis yang selayaknya untuk kita cermati, kita hafal dan kita pelajari. Dahulu salah seorang periwayat hadis ini yaitu Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, ketika menyebutkan hadis ini beliau bersimpuh di atas kedua lututnya karena hadis ini mengandung ucapan yang cukup mulia yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, tidak di hadapannya dan tidak di belakangnya. Hadis yang datang dari seorang yang jujur dan dibenarkan ucapannya, hadis yang mulia, yaitu hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai segenap hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai para hambaku, setiap kalian tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjuki kalian. Wahai segenap hambaku, setiap dari kalian lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan dariku, niscaya aku akan memberi kalian makan. Wahai segenap hambaku, setiap kalian tidak berpakaian kecuali orang yang aku memberinya pakaian, maka mintalah pakaian dariku, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Wahai segenap hambaku, sesungguhnya kalian bersalah siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni segala perbuatan dosa, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, innakum tudhnibuna billayli wal nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lam tablughu dhurri fatadhurruni, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يغمس المخيط في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم تقشعر منه الجلود وتخشع له القلوب، كلام ربنا وهو يخاطبنا بألطف العبارات وينادينا بأشرف الأوصاف العبودية. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وما ربك بظلام ولا يظلم ربنا أحدا، إنما هي أعمالنا يحصيها علينا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقرأها في صلاتنا، هل تأملنا معنى هذه الآية ونحن نقول اهدنا ونسأله أن يهدينا للحق؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، كل ابن آدم خطاء، شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل، ذنوبنا كثيرة نذنب في الليل والنهار، ويقول لنا استغفروني أغفر لكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة ولو أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ادرك نفسك قبل أن تأتيك هذه اللحظة، فإن الله عز وجل يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة الذنوب والخطايا لا تقنطوا من رحمة الله، فالله يغفر الذنوب جميعا. نعم. Beliau melanjutkan hadis yang telah dibacakan tadi. Allah berfirman, wahai segenap hambaku, sesungguhnya kalian berdosa siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh perbuatan dosa, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Tidaklah kalian akan mencapai untuk bisa membahayakanku, dan tidak pula kalian bisa mencapai untuk memberi kemanfaatan kepadaku. Jikalau seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, baik dari kalangan jin dan manusia, semuanya berada di atas hati seseorang yang paling takwa, maka yang demikian itu tidak akan menambahi kerajaanku sedikitpun. Jikalau seandainya yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, baik yang dari kalangan jin ataupun manusia, berada di atas sejahat-jahatnya hati seseorang, tidaklah yang demikian itu mengurangi kerajaanku sedikitpun. Jikalau seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, baik dari kalangan jin ataupun manusia, mereka berdiri di atas sebuah lapangan luas, lantas masing-masingnya meminta apa yang diinginkannya, niscaya yang demikian itu tidak akan mengurangi kepemilikanku, kerajaanku sedikitpun, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air laut. Hanya saja hal itu adalah amalan-amalan kalian yang aku jaga untuk kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapatkan keburukan, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Ini adalah hadis yang agung, hadis yang membuat kulit kita menjadi bergetar, hati kita menjadi tertunduk. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajak kita berbicara dengan panggilan sifat yang mulia, yaitu sifat ubudiyah. Allah mengatakan, wahai segenap hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan kezaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi, dan aku jadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Di antara manusia ada orang-orang yang berupaya mendebat di dalam agama Allah ini tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa hidayah. Maka dia di dunia akan mendapatkan kehinaan, dan di hari kiamat kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang membakarnya. Semua itu karena apa yang diperbuat oleh usahanya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi para hamba, hanya saja merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Itu semua diakibatkan oleh amalan-amalan kita. Kemudian Allah mengatakan bahwa setiap kalian adalah orang yang tersesat, kecuali siapa yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Pada setiap sholat kita membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Kita membacanya dalam setiap sholat kita. Apakah kita sudah mencermati, menghayati ayat ini? bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kita kepada kebenaran. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita al-haq itu adalah hak, dan memberi kita rezeki untuk mengikutinya, dan menunjukkan kepada kita yang batil itu adalah batil, dan memberi rezeki kepada kita untuk menjauhinya. Kemudian Allah juga mengatakan, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa siang dan malam, namun aku mengampuni setiap perbuatan dosa, maka mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Kita adalah Bani Adam yang banyak bersalah. Kebaikan Allah selalu turun kepada kita, sementara kejelekan kita selalu naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kita terlalu banyak, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Tetapi Allah sudah menyatakan, mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wahai segenap para hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua perbuatan dosa. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak akan ditolong. Dan sebelum datang penyesalan di saat engkau mengatakan, alangkah celakanya apa yang telah aku sia-siakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita sebagaimana dalam ayat tadi, wahai segenap hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian, wahai segenap hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah disebabkan karena banyaknya dosa tersebut dan kesalahan tersebut. Janganlah kalian berputus asa karena rahmat Allah itu luas. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadhurruni. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah والله هو الغني الحميد. الله غني عنا، نحن في حاجة إلى الله، أما الله عز وجل فهو غني عني وعنك وعن الناس أجمعين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملكي شيء. قال صلى الله عليه وسلم، بطت السماء وحق لها أن تئط، ما في موضع شبر إلا وملك راكع وملك ساجد. لله خلق، لله خلق ركوعا سجدا، حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما أطعناك حق طاعتك. نعم. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan hadis yang telah disebutkan, wahai segenap hambaku, sesungguhnya kalian tidaklah mencapai untuk bisa memberi kemanfaatan kepadaku, dan tidak pula bisa mencapai untuk bisa memberi kemudharatan kepadaku. Kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, Sementara Allah adalah zat yang maha kaya dan terpuji. Dia tidak butuh kepada kita, sementara kita selalu butuh kepadanya. Kemudian Allah juga mengatakan, wahai segenap hambaku, jikalau seandainya yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, jinnya maupun yang manusia, berada di atas hati seseorang yang paling takwa, niscaya kalian tidak akan menambahi kerajaanku sedikit pun. Jikalau seandainya yang orang yang awal di antara kalian sampai yang terakhir berada di atas hati orang yang paling jahat, niscaya hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa tidak ada bahagian dari bumi melainkan ada orang yang rukuk dan sujud kepadanya. Allah mempunyai makhluk yang selalu rukuk dan sujud kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Apabila telah tegak hari kiamat, mereka mengangkat kepala-kepala mereka dan mereka mengatakan, kami tidaklah mengibadahimu dengan sebenar-benarnya ibadah dan tidak pula mentaatimu dengan sebenar-benarnya taat. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum وجنكم وإنسكم خرجوا في صعيد واحد ثم سألني كل واحد منهم مسألته وأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يغمس المخيط في البحر إذا أغمس المخيط في البحر ماذا ينقص من البحر يداه ملأ خزائنه ملأ لا ينقصها شيء لو أن من آدم إلى أن تقوم الساعة وكل منا سأل الله عز وجل أمنيته وأعطاه إياها ما نقص مما عند الله عز وجل من الخزائن خزائنه ملأ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حتى الشيطان لن تستطيع أن تلومه يوم القيامة فإنه يجتمع بأتباعه ويخطب فيهم يوم القيامة ويقول لهم لا تلوموني ولوموا أنفسكم لا تلوموني ولوموا أنفسكم لماذا يقول أنا دعوتكم فاستجبتم لي ما كان لي عليكم من سلطان لم آتيكم بقوة ولم آتيكم إلا بدعوة فقط أن دعوتكم فاستجبتم لي لم آخذ أحدا منكم بقوة إلى المعصية ما حصل أني أخذت أحدا منكم وأجبرته على أن يعصي الله إنما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم يوم يعض الظالم على يديه يوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يوم القيامة لا تلوم إلا نفسك أنت الملام ولن ينفعك في ذلك الوقت ندم إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وقال لك عبدي ظلمتك كتبتي لن تستطيع أن تقول نعم، لأن الذي ينطق هو جسدك، الذي ينطق جسدك وتتكلم يدك وتتكلم رجلك ويختم على فمك، فلا تستطيع أن تنكر شيئا أبدا. فاللوم على نفسك، حتى الشيطان لن تجد عليه سبيلا، إنما اللوم في نفسك والندم لن ينفعك يوم القيامة. ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم نختم عليه صح؟ نختم عليه. بقي ربع ساعة. أن يكفي إن شاء الله. بقي ربع ساعة. على بال ما تكلم أنت. ها؟ على بال ما تقرأ أنت. أنا ما قد ترجم. ها؟ ما قد ترجم. طيب ترجم. Kemudian beliau mengucapkan, wahai segenap hambaku, jikalau seandainya yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, baik yang jin maupun manusia, mereka semuanya berada di atas sebuah lapangan, lantas masing-masingnya meminta kepadaku dengan permintaannya, dan aku beri kepada masing-masingnya apa yang dia minta, maka tidaklah yang demikian itu mengurangi kerajaanku sedikitpun, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Apabila jarum dimasukkan ke dalam lautan, apa yang kurang dari lautan itu? Maka kerajaan Allah, perbendaharaan Allah adalah sesuatu yang penuh sampai hari kiamat kelak, tidak akan kurang sedikitpun kalau kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi masing-masing kita apa yang dia minta. Niscaya perbendaharaannya itu tidak akan kurang sedikitpun. Kemudian dinyatakan, semua itu adalah amalan kalian yang aku jaga untuk kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapatkan keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Sampai syaitan sekalipun, engkau tidak akan mampu untuk mencelanya pada hari kiamat kelak. Dia akan berkumpul dengan para pengikutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka, janganlah kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Aku hanyalah mengajak kalian, lantas kalian menyambut ajakanku. Dan dia mengatakan bahwa aku tidak punya kekuasaan pada kalian. Maksudnya aku tidak menarik kalian untuk berbuat kemaksiatan dengan kekuatan, melainkan aku hanya mengajak kalian, lantas kalian menyambut ajakanku untuk berbuat maksiat. Tidak pernah aku memaksa kalian untuk berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karena itu janganlah kalian mencelaku, tetapi celalah diri kalian sendiri. Pada hari itu orang-orang zalim akan menggigit atas tangannya sendiri, dan dia mengatakan, alangkah baiknya jikalau aku mau mengambil jalan bersama Rasul, dan aku menjadikannya sebagai orang terdekat. Sungguh syaitan itu telah menyesatkanku dari peringatan ini dan menjadikannya sebagai teman dekat. Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya pada hari kiamat kelak, ketika seorang hamba berada di hadapan Allah, apakah para pencatat amalanmu, malaikat yang mencatat amalanmu, menzalimimu? Engkau akan menjawab, tidak. Engkau tidak akan bisa mengatakan atau menjawab dengan mulutmu, Hanya saja engkau bisa menjawab dengan jasadmu, dengan tanganmu, dengan kakimu, karena mulutmu pada hari itu ditutup. Engkau tidak akan bisa mengingkari sedikitpun. Maka celaan akan kembali kepada dirimu sendiri, bukan kepada syaitan. Engkaulah yang telah menjadikannya mendapatkan jalan untuk berkuasa atas dirimu. Maka penyesalan pada hari itu tidaklah bermanfaat sedikitpun. Pada hari itu, ada orang yang mengatakan, "Wahai Rabbku, kembalikanlah aku dalam kehidupan dunia. Niscaya aku akan beramal dengan amalan yang saleh pada apa yang telah aku tinggalkan." Itulah ucapan yang diucapkannya sampai penyesalan itu datang ketika hari dibangkitkan. Hada wa as'alullah al-azim rabb al-'arsh al-karim an yanfa'ana jami'an bima sami'na an yaj'ala hujja lana la 'alaina. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وآله وصحبه والله أعلم. Aku mohon kepada Allah yang agung semoga memberi kemanfaatan kepada kita dengan apa yang kita dengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Setelah asar akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.